your happiness, your well-being, as-sa'adah, bahagia di dalam hayatan tayyibah, sejahtera terpenuhi semua kebutuhan hidup, mulanya hanya dengan tauhid, la ilaha illallah, dan puncaknya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan orang-orang besar yang bisa starting their impossible adalah orang yang memulakan hidupnya dengan ini. Karena jalan-jalan hidupnya selalu berhadapan dengan idza innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah punya urusan dan sudah punya kehendak, maka cuma tinggal mengucapkan apa? Kun, jadilah. Dan jalan yang paling hebat untuk itu semua, makanya di surat Yasin setelah kun fayakun, apa ayat setelahnya? Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci engkau ya Allah. Sebab impossible only in your mind. Dengan tasbih, fasubhana, artinya kamu gak usah memikirkan tentang apa yang ingin kamu capai, sandarkan kepada Allah saja. Tasbih itu artinya tanzihun mimma la yaliqu billah. Jauhi pikiranmu dari semua yang tidak pantas kau lekatkan kepada Allah. Begini saja konkretnya, orang bertasbih itu. Starting your impossible, cuma satu kalau kamu ingin kuat caranya. Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Selain Allah hanya memberikan PHP, tetapi hanya Allah yang bukan cuma bisa memenuhi semua kebutuhanmu, tapi cuma Allah yang bisa memenuhi keinginanmu, bahkan cuma Allah yang bisa memenuhi semua angan-anganmu. Maka orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, dialah orang yang berbakat untuk starting their impossible. Terus kita kan juga di dunia Ustaz, kita kan juga harus rasional, kita juga kan harus hati-hati. Jebakan pemikiran kamu yang kurang tawakal seperti ini bisa menjerumuskan kamu pada kemusyrikan, pada kefasikan, dan cara berpikir itu yang membuat kamu terhinakan dalam hidupmu.